takut dengan kebesaran Tuhannya. Orang-orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya. Itu maqam al-Qur'an. Maqam di sini diartikan mensila. Ya, kalau tafsirnya mujahid, maqam di sini dimaknai koma, berdiri di hadapan Allah. Nah, kalau yang tafsir yang dipakai oleh yang diberikan ajaran terjemah depan, itu maqam di sini artinya terbuka. Ya, bukan qiyam. Ya, itu mungkin ini dan mungkin itu. Maqam diartikan kedudukan ya, tidak salah. Ya, maqam diartikan qiyam juga benar. Maka siapa yang takut dengan kebesaran Tuhan yang ada dalam hatinya, maqam rabbihi fi qalbihi. Maka ketika wajalul qalbi min dzikrihi, karena mengingat Allah itu mengandung rasa takut dan rasa takut, maka wajalul qalbi semacam itu akan mendorong pelakunya untuk melakukan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Ini penjelasan bahasanya apa yang Allah sebutkan itu berkonsekuensi untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang tidak Allah sebutkan dalam ayat itu. Bagaimana perkataan Sahal bin Abdullah, yaitu Sahal bin Abdullah Al-Suri, dikatakan ya, seorang maqam sufi, laisa bainal abdi wa bainallah, tidak ada antara seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala takut-tabir yang lebih tebal daripada mengaku-ngaku. Inilah tabir yang tebal yang menghalangi seorang untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tidak mengklaim dirinya orang soleh, dirinya orang takwa, maka dia tidak akan semangat beribadah, tidak akan semangat mendekatkan diri kepadanya. Jadi kalau dia sudah ada dakwah dan mengklaim dia adalah orang yang sangat cintai, dia adalah kasih Tuhan, dia adalah manusia menerima Allah, makanya tapi yang paling kuat yang mengalami orang untuk mendekatkan diri kepadanya. Berbeda dengan orang yang merasa membutuhkan Allah karena dia hampir berhubungan dosa, membutuhkan ampunan Allah, membutuhkan kasih sayang Allah. Oleh karena itu lanjutannya, dan tidak ada jalan menuju Allah yang lebih dekat daripada al-ittiqar, merasa membutuhkan Allah, merasa punya hamba yang membutuhkan ampunan Allah karena perlu lipat dosa, membutuhkan kasih sayang Allah. Karena orang punya jalan ini merupakan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah masa takut kepada Allah. Dan dalilnya adalah wala masa kata Musa al-Ghadabu akhudha al-wah. Dan ketika amarah itu telah tenang dari Musa akhudha al-wah, maka Musa mengambil lembaran-lembaran yang tadi telah dia lemparkan, yaitu lembaran-lembaran Taurat yang harusnya dia terima setelah berjumpa dengan Allah di Tursina. Rabbi nusqatiha huda wa rahmat lilladzinahum di rabbihim yarhamun. Dan di dalam nusqah, dalam naskah Taurat tersebut terdapat petunjuk dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang merasa takut kepada Rabbnya. Maka Allah katakan fa akhbara anna al-huda wa rahmata lilladzina yarhamuna Allah. Maka Allah beritakan, Allah katakan dalam ayat ini, saatnya hidayah dan kasih sayang Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan amal ayat ini, maka ada satu hal yang menarik di sini. Ghadab itu menjadi fa'il untuk sakata. Ya, sakata di sini gimana? Sakana. Fa'ilnya bukan Musa, namun ghadabnya yang jadi fa'il.